Mitra Bisnis, kemarin pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah memaparkan contoh nyata dari kehidupan hakim kelautan yang bertugas di kawasan perbatasan negara dengan penghasilan minim, namun harus menangani kasus-kasus bernilai miliaran rupiah. Menurutnya, kondisi itu sangat ironis jika dikaitkan dengan upaya Indonesia untuk membersihkan lembaga peradilan di tanah air dari tikus-tikus yang merongrong kewibawaan lembaga peradilan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Ironis ya, Pak, hakim yang mengurus perkara miliaran rupiah, tapi gajinya begitu kecil, sehingga godaan untuk menyeleweng jadi begitu besar. Iya, nasib orang di tangan dia, gitu. Sementara gajinya dia itu untuk kos sendirian di Natuna sana, paling-paling bisa nabung untuk beli pancing. Mancing, satu-satunya hiburan di sana. Itu udah kemewahan paling besar, gitu. Terus, kita disuruh adil, nuntut mereka menjalankan misi yang civilisatris namanya, misi pemberadaban publik. Yang terjadi misi yang impossible itu. Lantas apakah kita masih memiliki harapan untuk melakukan perbaikan jika dikaitkan dengan tahun depan kita akan berganti kepemimpinan, Pak Her? Enggak, saya enggak yakin kalau pemimpinnya ini aja gitu. Kalau mau, kalau Tuhan meridhoi itu, sebetulnya kita bunuhin aja, kita sembelih semua pemimpin ini, habisin itu. Tinggal yang baru, yang belum pernah pegang kekuasaan, baru boleh ikut gitu. Nah, itu baru, baru ada harapan itu. Tapi itu juga tak menjamin tikus-tikus pasti hilang ya, Pak? Enggak ada jaminan, tapi ada harapan gitu loh. Tidak ada jaminan, nggak ada tikus lagi, nggak ada. Tapi ada harapan, gitu. Kayak di Afrika Selatan tuh yang dilakukan semua yang pernah ikut kekuasaan lama nggak boleh ikut lagi, gitu. Baru kita ampuni mereka, kan, gitu. Ya udahlah, yang nyolong-nyolong tikus-tikus ini kita ampunin, nggak kita ubur-ubur, nggak kita opera-opera lagi. Tapi nggak boleh ikut ngambil keputusan publik. Artinya nggak boleh jadi lagi pejabat, gitu. Kita ganti semua, itu yang namanya rezim cleansing itu. Pembersihan satu rezim, kekuasaan, kita ganti sama sekali yang baru. Gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.